bisa gitu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Mau gue yang nanti. Halo, waalaikumsalam. Senajan uripku rekoso, kabeh mau bakal tak tompo. Nuruti jegah yuan neng rasa bebrayan urip marang diko. Koe lunga tanpa kabar nganti sepene larane ngati sing nyogo aku dewe orang ngira yen bakal ngene dadine wes wes yo wes yen ngono yo wes tarila. Terus wayahe wis wengi njur kelingan lungamu dewingi apa wis dadi kari sing pasti kowe bakal citra janji. Tanpa kabar nganti sebrene larane ngati sing nyonggo aku dewe orang ngira yen bakal ngene dadine wes wes yo wes yen ngono yo wes palila ake. Terus wayahe wis wengi njur kelingan lungamu dewingi opo wis dadi garise pasti kowe bakal citra janji senajan kosong kabeh mau bakal tak tompo nuruti gegah aneng rasa bebrayan urip lawan diko. Kabar nganti sebrene larane ngati senyonggo aku dewe orang ngira yen bakal